كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. المسألة الثانية: شروط وجوب حد السرقة. Syarat wajibnya ditegakkan hukuman atas para pencuri. Yustaratu li iqamati haddi as-sariqah wa qad isar fi syurut at-taliyah. Disyaratkan untuk ditegakkannya hukum had bagi para pencuri dan dipotongnya tangan pencuri ini syarat-syarat berikut. Yang pertama, ayakuna akadal mala ala wajihil kufiyah. Fa'ilam yakun kadalika falakatah. Fal mintahib ala wajihil ghalabah. Wal mutasib. Wal muhtatib. La kat'alihi. Dikaulihi sallallahu alaihi wa laysa ala khainin wala muntahibin wala muhtarisin qatuh. Syarat pertama untuk ditegakkannya hukum had atas pencuri, bahwa pencuri itu telah mengambil harta ala wajhil khufya dengan cara sembunyi-sembunyi dari hirz, dari tempatnya yang layak. Kailam yakun kadzalika falaqat. Kalau tidak demikian maka tidak boleh dihukum potong tangan, walaupun ada hukuman lain. Kalau muntahin maka perampok, bukan dipotong tangannya. Ada wajil ghalabah, dia rampok, dipaksa, diambil. Ini terang-terangan. Karena definisi pencuri itu artinya mencuri, mengambil hak orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat yang memang itu tempat yang layak untuk. Seperti mobil di garasi, uang di barcelona di lemari dan seterusnya. Maka muntahib, perampok dengan paksa ini kan perampok biasanya dengan terang-terangan, dengan celurit, dengan pisau, dengan senjata tajam dia memaksa. Wal muhtatib, copet. Wal la tuqtab alihi. Al muhtasib, gasab. Gasab mengambil hak orang lain tapi bukan di tempatnya, bukan di tempatnya yang biasa. Barakallahu fikum. Misalnya sendal di situ, sendal. Baik. Kalau sendal dirumahkan di dalam, di mana kek? Baik. Kapan dan siapa yang mengambilnya di situ, berarti dia telah mencurinya. Tapi kalau dia sendal disimpan atau diletakkan di luar, di pinggir jalan, gambar roti, atau di depan pintu gerbang dia, yang orang lalu-lalang situ, dari para keluarga. Kalau dia mengambilnya, dia tidak dikatakan pencuri. Walaupun bukan haknya yang dia ambil, tetap dijatuhi hukuman, tapi bukan potong tangan. Atau di masjid itu, di halaman masjid, sendal kita diambil oleh orang, dipakai, nanya gosok. Atau memanfaatkannya. Karena ada orang ceritanya bukan mengambilnya, bukan untuk dia curi, bukan untuk dia ambil, cuma sekedar dipakai begitu. Sekali dia kembalikan. Kalau sendal kita yang mungkin sendal plastik, sendal swallow, yang tidak jadi masalah kena air. Yang repot kalau ada orang masuk ke masjid, dia pakai sepatu, dia mau wudu, tidak ada solop kecuali solop kulit ini. dia pakai, kemudian dia memakai wudu. Dalam sadar. Barakallahu fiik. Gosok. Hey. Begitu kita keluar dari masjid, kita gosok basah ini, sandal kulit ya, barakallahu fiik. Kalau sandal biasa ini sandal anti air, maksudnya kena air juga jadi masalah. Baik. Ya mungkin kita bersama, kita biar di rumah biasa itu basah-basah. Baik. Tapi yang repot ini kalau sandal yang tidak boleh basah dipakai orang untuk wudu, walaupun dipakai untuk kebaikan, tapi tidak boleh dia pakai. Barulah kecil dia seizin pemiliknya. Memanfaatkan sesuatu kalau bukan milik Anda, maka jangan pernah kecuali dengan seizin pemilik. Jadi kata cas-casan ini cas hati. Anda harus meminta izin ke pemiliknya. Barakallahu. Minta izin ke pemiliknya untuk Anda memanfaatkan. Eh, siapa yang punya ini ya? Barakallahu fiik. Ana saya. Ana minjem, ana mau cas HP. Masya Allah. Intinya jangan memanfaatkan milik orang, mengambil milik orang tanpa ada izin. Itu syarat pertama. Laisa ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa ala kha'inin wala muntahibin wala mustalisin qat. Tidak ada bagi orang yang khianat mengambil orang, mengambil harta orang dengan cara mengkhianatinya. Barakallahu fiik. Mengkhianatinya, dia sudah diamanahi. Tolong ini uang disampaikan, diserahkan ke si fulan. Tidak diserahkan, tidak disampaikan. Namanya khain. Mana itu doi? So abis. Khianat. Diberi amanah, kemudian tidak dia sampaikan. Dia tidak menaikkan amanah itu. Wala muntahibin, mengambil milik orang. Barakallahu dengan paksa. Wala muhtalisin, copet, jambret. Baik. Semacam ini, jambret. Jambret kalau orang, tas orang, HP orang. Zaman sekarang ini begitu. Baik. Orang buka HP di jalan itu langsung datang, sup, langsung ambil, lari. Pakai motor. Baik, atau tas orang. HP. Yang kedua, yakuna sariqu mukallafan balighan aqilan. Bahwa si pencuri ini adalah mukallaf. Balik, dia sudah dewasa, akil, bukan anak lagi, akil, yakni sudah berakal, artinya dia bukan gila. Fala qat'a 'ala as-saghiri wal majnun, maka tidak boleh dipotong tangannya anak yang mencuri atau orang gila yang mencuri. Li'annahu marfu'un 'anhu at-taklif kama marra, karena sudah diangkat dari mereka taklif beban syariat ini. Walakin yu'addab as-saghir idza sariqa. Akan tetapi anak kecil ketika dia mencuri diberi pelajaran, diberi hukuman kalau dia mencuri. Yang ketiga, yakuna sariqu mukhtara. Pencuri itu ya dia mencuri karena dengan kehendak dia sendiri, bukan dipaksa. Kalau curi punya sebulan nih, mesti kalau enggak aku akan pukul kau, akan bunuh kau. Wala qata'a al-mukrah, maka tidak boleh dipotong tangannya orang yang mencuri karena dipaksa mencuri. Dan ma'dur, karena dia memiliki alasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam rufi'a ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Diangkat dari umatku ini al-khata', kesalahan, wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Baik. Diangkat dosa dari orang yang melakukan kesalahan karena melakukan dosa karena kesalahan atau nisyan atau lupa atau dipaksa. Maksudnya dipaksa ini bukan cuma disuruh, kau aneh curi punya si bulan ya. Oh iya, gampang itu. Kemudian dia mengatakan kita dipaksa sebulan. Ya, kok paksa dia? Tidak, kita cuma suruh. Tidak. Dipaksa itu adalah diperintah untuk melakukan selubung dengan ancaman pada dirinya atau hartama yang tidak mampu dia pikul. Dan ancaman itu betul-betul akan dilaksanakan ketika orang tidak melakukan perintah. Maruf orang ini kalau dia menyiksa sadis, kau ambil punya, kau tidak rasain. Betul, ketika dia tidak melakukannya digudukin dulu sampai benjol-benjol. Yang ini tidak mampu untuk dia pikul atau ditikam atau macam-macam. Atau diambil paksa hartanya. Kau curi punya pulang, kalau tidak harta habis. Itu yang maksud yang dikatakan paksa, terpaksa. Jadi tidak semua orang boleh terpaksa kita mau terpaksa mencuri, terpaksa. Siapa yang paksa? Yang keempat, yakuna aliman bil tahrim fala qata ala jahilin bil tahrim as-sariqa. Yang keempat, orang yang mencuri ini tahu bahwa mencuri itu haram. Maka tidak ada potong tangan untuk orang yang mencuri karena tidak tahu tentang keharamannya. Yang kelima, yakuna al-masruq malan muhtarama ma laysa bimalin lahu mata'u kal alati tahwi wal qamr nizir wal mayitah. Wakadah makan malam, lakin aku giru karam kamal kafir harbi, kainin al kafir halal dan wal malilah kafabi. Yang kelima, bahwa barang yang dicuri itu adalah barang yang dimuliakan. Barang yang dimuliakan ini barang milik seseorang berkelompok yang haram untuk kita ambil. Pemalisa bimalin lahur matalahu. Maka ketika ada orang mencuri barang yang tidak ada kehormatan padanya, tidak ada kemuliaan padanya, seperti alatul lahu, alat musik, gitar, piano, suling, barakallahu fiik. Apa lagi? Alat-alat musik pokoknya, alatul lahu. Wal khamr, arak dengan keras, badi, bangkai, ini adalah harta yang tidak ada kehormatan. Maka ketika ada orang mencuri benda-benda ini dari seseorang, maka tidak dipotong tangan. Wakadah maka malad lakin ahugir muhtaram. Demikian juga harta tapi tidak mulia, tidak dijaga seperti hartanya orang kafir harbi, kafir yang diperangi berkeluarga, tapi kafir dini, kafir mu'ahad, kafir musta'man, hartanya apa? Harta muhtaram, tidak boleh diambil walaupun orangnya kafir. Tapi kalau dia harbi yang ada peperangan antara kita dengannya, jangankan hartanya, nyawanya saja halal untuk itu. Kapan dia menemui kita, tinggal siapa yang duluan. Barakallahu. Kalau yang dicuri hartanya harta harbi, kafir harbi, maka tidak dipotong tangannya. Yang keenam, ayam ruga syai al-masruq nisaban. Harta yang dicuri itu nilainya sudah mencapai nisab. Berapa nisabnya? Huwa rubu' dinar dhahaban fa akthar. Seperempat dinar dari emas. Seperempat dinar ke atas. Di bawah seperempat tidak dipotong tangan. Aw salatatu darajin fi fiddah. Atau tiga dirham perak. Aw ma yuqabil ahaduhuma min al-ukhra ukhra fala qata bi aqalli min dhalika. Atau yang semisal dengan itu dalam jumlah uang mata uang lain. Karena di zaman dahulu mata uangnya dari emas dan perak. Padahal tapi akan lebih dari, maka tidak ada potong tangan dikurang dari itu, seperempat dinar atau tiga dirham. sesuai dengan ucapan Rasulullah, la taqta'u yadu as-sariq illa fi rubdinar fasaida. Tidak boleh diputus tangannya para pencuri kecuali yang dicuri itu sudah bernilai seperempat dinar atau lebih. Yang ketujuh, ayatun al-malul masruh min hirzin mithlihi, bahwa harta yang dicuri itu diambil, dicuri dari tempat penyimpanan yang semisal dengannya. Wal makan ladhi yuhfadu fihil mal, ya ini tempat yang diletakkan padanya, disimpan padanya harta itu. Di ada kebiasaan orang, wa huwa yakhtalifu bi ikhtilabi amwali wal budani wa ghairi dhalika. Dan ini berbeda-beda dalam masalah harta, negeri, kebiasaan negeri orang, dan yang lainnya. Wa yarju fi dhalika al-urf, dan itu kembali kepada masalah urf. Fa in sarra min ghairi hirzin ka kayahuda baban maftuha. Baik, aw hirzan mahtuka. Baik, fala qata alayhi. Baik, seperti kalau dia mengambil sesuatu min ghairi hirzin, tanpa ada barakallahu fikum, tanpa ada penjagaan, bukan di tempatnya. Atau tempatnya itu terbuka-buka, tidak tertutup. Seperti orang mengambil harta dari lemari yang terbuka, barakallahu fikum, rumah yang terbuka, rumah tidak tertutup, rumah terbuka, barakallahu fikum. Seperti kebiasaan masyarakat kita, biasanya rumah terbuka, kamar terbuka, lemari juga terbuka, di mana orangnya di belakang sana nyuci. Pencuri, dikatakan pencuri. Orang mengambil barang-barang Allah itu. Ketika dia mengambil barang itu, walaupun dia harta yang dia ambil terlebih dari seperempat dinar, tidak diputus tangannya, karena tidak dalam hirs. Tapi kalau lemari ditutup, dikunci apalagi, kemudian kamar juga, kemudian rumah juga, maka ketika ada orang masuk dan mengambilnya secara sembunyi-sembunyi, maka dia dikatakan pencuri. Ini kembali kepada orang-orang wahyu bi ilaluf penyesal dan menggiri hirsin karena kaya jilbab makruha. Seperti orang ini, pencuri ini, mendapati pintu yang terbuka, dia masuk, ya untuk beri assalamualaikum, dan ada orang-orang langsung ambil HP yang lagi dicas, langsung pergi. Nah, ikhtilaf al-amwal wal budan kaya jida baba maftuha aw hirzan mahtuka. Hirz mahtuka ini tempat yang sudah dirusak. Fala qata alaihi, maka ketika orang itu mengambilnya tidak boleh dipotong tangannya. Yang kedelapan, antan tabiya syubhatu anis sarif, hilangnya ketersamaran dari si pencuri. Baikkan lahu syubhatu fi ma sarika fala qata alaihi, kalau di sana ada ketersamaran pada pencuri itu, maka tidak boleh tangannya. Pengkara pengen huruda tu draw di syubhat wa laqad ala man saraka min mali abihi. Barakallahu. Karena hukum hak itu tidak bisa dilaksanakan kalau ada ketersamaran, seperti seorang anak mencuri dari harta ayahnya, tidak boleh dipotongkan. Wa kadza man saraka min mali ibnihi. Seorang ayah mencuri dari harta anaknya. Lianna nafaqata kulli minhuma tajibu fi malil akhar. Karena nafkah di masing-masing keduanya wajib pada yang lainnya. Ketika anak butuh, orang tua barakallahu fikum mampu, maka orang tua wajib untuk membiayainya. Demikian juga kebalikannya. Ketika orang tua butuh, anak mampu, maka anak yang wajib membiayainya. Baik. Walain kau syariku bisarikati min malin lahu fihi syirkun. Maka tidak boleh seorang pencuri mencuri harta dari barang yang dia bersekutu dengan seseorang padanya. Barakallahu fiik. Wa kadzalika kullu man lahu istihraqun fi malin fa akhadha minhu falaqata alayhi. Demikian juga semua orang yang memiliki hak pada harta, kemudian dia mengambil harta orang tersebut, maka ketika dia mengambilnya dan di kedapatan dilaporkan, tidak boleh dipotong tangannya. Lakin yu'adab wa yurad ma akhadha, akan tetapi harus diberi pelajaran, diberi hukuman selain potong tangan dan diambil, dikembalikan harta yang telah dia curi. Yang kesembilan, antas mutasarrikatu 'indal hakim imma bi syahadati al-layni aw bi iqrari sarih li umumi qawli ta'ala. Adanya bukti bahwa betul-betul si pencuri ini mencuri, seperti disaksikannya pencurian itu oleh dua orang, atau orang itu sendiri yang mengaku bahwa dia telah mencuri. Sesudah umat firman Allah Subhanahu wa taala, ustashidu syahidaini min rijalikum, maksud dua orang saksi. Wa mal iqraru fa la anna insana bi muttaham fil iqrar ala nafsihi bil idrar biha. Karena ada pun yang mengikrar, yang mengakui dirinya mencuri, karena keumuman orang tidak tertuduh ketika dia melakukan pengakuan itu, tidak tertuduh untuk dia menganiaya dirinya sendiri. Barakallahu. Karena ketika dia mengatakan saya telah mencuri begini begini begini, maka dia akan dipotong tangannya. Barakallahu. Kebanyakan orang dan keumuman orang tidak ada yang mau memotong tangannya sendiri. Barakallahu fiikum. Dengan cara melaporkan diri bahwa dia telah mencuri, padahal tidak. Jadi kalau betul-betul dia melaporkan diri dan mengakui pencuriannya, betul-betul itu adalah pencurian yang telah dia lakukan. Karena orang tidak akan mau memotong tangannya sendiri. Yang ke-10, ayyu talibal masruq minhu bi malihi, li'anna al-mal yubahu bil badli wa bil ibah. Yang ke-10, yang terakhir, bahwa yutalabul masruq minhu bimalin. Ayyutalibal masruq minhu bimalihi. Si pemilik harta itu menuntut hartanya. Kalau dia sudah menghalalkannya, maka selesai, tidak perlu ada tuntutan, tidak perlu potong tangannya, sudah halal barang itu. Barakallahu fiik. Kalau dia sudah menghalalkannya. Lainnya malah yubahu bil badli wal ibahah, karena harta itu akan menjadi halal dengan cara memberi dan membolehkan, merelakan. Fayahtamilu ibahah tasahibihi lahu aw idnuhu biduhuli hirzihi aw gherdalika bimma yisbutul hadd. Maka orang sudah dianggap membolehkan ibahah, membolehkan orang lain untuk mengambil apa yang ada pada dia, ketika orang itu sudah mengizinkan untuk masuk. Barakallahu. Awgir dalika mimma yasbutul had, atau yang lainnya dari perkara-perkara yang menimbulkan hukum had. Seseorang misalnya, kalau kita mengajak masuk ke satu tempat yang tidak biasa orang boleh masuk ke tempat itu, maka ketika kita mengizinkannya, misalnya kita masuk, kita ajak orang masuk ke rumah, di situ sudah ada sesuatu yang bisa diambil, dimakan, maka ketika orang mengambil itu, barakallahu fikum, tidaklah dipotong tangannya, karena keumumannya biasanya kalau itu adalah makanan, sesuatu yang boleh dimakan. Barakallahu fikum. Misalnya kita datang ke rumah seseorang, kemudian kita katakan, "Pak, silakan masuk." Baik. Di atas meja itu sudah ada kue, cookies dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Baik. Kalau orang mengambilnya sesuatu yang ma'ruf, ma'lum, karena memang disediakan untuk dimakan. Agar Adapun yang lainnya yang tidak diizinkan untuk diambil, kan biasanya di sana ada guci, ada hiasan-hiasan, tidak boleh diambil sesungguhnya. Tidak boleh. Tapi kalau dia mengambilnya, barakallahu fikum, tetap tidak diperbolehkan. Tapi tidak boleh dipotong tangannya, diberi hukuman, tapi tidak dipotong tangannya. Barakallahu fikum. Kita jumpa semua sembilan orang yang suami. Kita make sure lagi dengan semua.